نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. بسم الله kita mulai kajian lagi tafsir As-Sa'di ayat ke-80 sampai ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Kita mulai dari ayat. Ya silakan. Waalaikumsalam. Kita mulai dari ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka berkata. Ini masih dalam konteks kaum Yahudi. Dan mereka, yaitu orang-orang Bani Israel di masa itu berkata. Dan juga perkataan mereka ini juga masih terjadi sampai sekarang dan masih menjadi akidah mereka. Dan mereka berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali selama beberapa hari saja. Lihat kesombongan mereka, kesombongan kaum Yahudi mengatakan kami sekali-kali enggak disentuh oleh api neraka kecuali sebentar saja. Sama saja dengan mengatakan kami enggak bakal masuk neraka. Kalaupun kami masuk, paling cuma sebentar. Itu betapa meremehkannya mereka akan neraka Allah Subhanahu wa taala dan kesombongan mereka. Qul, katakanlah wahai di sini qul, katakanlah, dan ibrahnya juga untuk kita. Katakanlah wahai Musa, dan juga katakanlah siapapun mereka, katakanlah wahai Rasulullah, attakhadhtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahda. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Rasulullah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ya. Atau kalian ngomong doang, atau kalian hanya mengatakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui? Maksudnya, apakah memang sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian memang tidak akan masuk neraka kecuali sebentar saja? Apakah memang sudah ada ayatnya, sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini? Atau kalian berbicara mengenai perkara gaib, tentang nasib kalian kelak di akhirat kelak, yang hal itu kalian sendiri enggak mengetahuinya? Jadi apakah memang ada kabarnya atau memang kalian sok tahu gitu? Katakanlah wahai Rasulullah, kalian tuh ngomong seperti ini wahai orang-orang Yahudi, bahwasanya enggak bakal orang kita masuk neraka kecuali sebentar aja. Kalian ngomong gitu. Apakah itu ada basicnya? Apakah itu ada dasarnya? Ya. Atau enggak ada dasarnya? Itu hanya persangkaan kalian saja. Ya, jadi ditantang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathiatuh." Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathiatuh. Faulaika ashabun nar. Bukan demikian yang benar. Barang siapa yang berbuat dosa sedangkan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang berbuat dosa kemudian kufur, ya, maka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka itu. Kaidah umum. Ya. Jadi dibagi rata, siapapun dari kaum Yahudi, Nasrani, kemudian siapapun dari orang Islam yang mana mereka kufur dan berbuat maksiat, maka tempatnya neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi pertama, ayat 80 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya orang-orang Yahudi itu berkata, kita enggak bakal masuk neraka kecuali bentar aja. Artinya kita enggak bakal masuk neraka. Kalaupun kita masuk neraka paling sebentar aja, berapa hari doang. Ya, penghinaan dari orang-orang Yahudi terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan kepada Rasulullah untuk bilang ke mereka, kepada orang-orang Yahudi. Kalian bilang begitu, wahai Yahudi, apakah memang ada dasarnya dari Allah atau kalian cuma bersangka-sangka dan sok tahu aja tentang nasib kalian kelak di akhirat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaidah. Kaidah yang sebenarnya adalah barang siapa yang berbuat dosa lalu dia telah diliputi dosanya, maksudnya sampai dia kafir, maka mereka yang seperti itu adalah golongan penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Itu kaidah umum, berlaku untuk siapa saja, berlaku untuk siapa saja, baik itu orang Yahudi, Nasrani, Buddha dan seterusnya, berlaku untuk mereka semua yang sampai kepada kekufuran. Dan kaidah kedua, walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kaidah kedua adalah orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Baik, kita mulai dari pembacaan tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di ayat ke-80 tentang perkataan dan anggapan atau persangkaan orang-orang Yahudi yang batil tentang diri mereka sendiri, bagaimana, akan kita bahas di ayat ke-80 dan juga bantahan yang benar untuk mereka yang dibimbing atau Allah Subhanahu wa taala membimbing rasulnya bagaimana cara membantah orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan mereka, yaitu kaum Yahudi yang buruk. Itu kan udah sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya. Kemudian Allah menyebutkan bersama dengan semua keburukan mereka tersebut, ya, setelah disebutkan keburukan-keburukannya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana masa lalunya Bani Israel. Nah, Allah kemudian menyebutkan bahwasanya mereka sok suci. Mereka menyucikan diri mereka sendiri. Ya. Ya, ini maksudnya menyatakan diri bahwasanya mereka itu suci dengan anggapan bahwasanya kita enggak bakal kok ke neraka. Kalaupun kita ke neraka paling cuma berapa hari doang. Ya. Itu sok suci. Dan mereka sok mempersaksikan, yaitu memastikan keselamatan bagi diri mereka dari azab Allah. Jadi seolah-olah mereka tahu apa nasib mereka kelak di akhirat nanti, ya. Dan kemenangan dengan ganjarannya, seolah-olah mereka itu akan menang, ya. Dan bahwasanya mereka tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari tertentu saja. Kita sebagai muslim yang sudah misalnya udah banyak sholat, banyak zikir dan banyak murojaah, banyak hafalan dan sebagainya, itu tidak bisa kita memastikan bagaimana kelak, karena itu perkara gaib, kita enggak tahu. Nah, sekarang orang-orang Yahudi mereka kufur, mereka berbuat syirik, tapi justru mereka merasa bahwasanya diri mereka lah yang akan selamat. Dan hal seperti ini, karakter seperti ini juga terjadi bagi sebagian muslim yang sedikit zikirnya, sedikit amalnya, tapi merasa bahwasanya keamanan ada pada mereka kelak. Jadi orang-orang seperti ini, mereka merasa aman dari makar Allah. Ada istilah namanya makrullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, afa aminu makrullah. Apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah? Maksudnya makar Allah itu adalah azab dan iqab atau hukuman terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman dari sisi yang mereka tidak menyadarinya. Ya kan, itu makar Allah. Ya, makar Allah itu apa? Penghukuman terhadap pihak yang berhak dihukum tanpa disadari oleh pihak yang berhak dihukum tersebut. Misalnya seseorang punya kenikmatan rumah megah mewah ya. Rumah megah mewah itu kenikmatan dari Allah. Tetapi dia tertipu dengan kenikmatan tersebut sehingga tidak mempergunakan kenikmatan itu untuk kebaikan, justru menjadikan kenikmatan itu semakin jauh dari ketaatan. Kemudian dia terleha-leha dan berfoya dengan kenikmatan itu, semakin tidak sadar. Nah, ini yang disebut istidraj, dan ini juga disebut makrullah, makar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghukum dia dari sisi yang tidak dia sadari. Jadi enggak sadar bahwasanya dirinya sedang dihukum. Di antara hukuman dari Allah terhadap manusia adalah terus-menerus terombang-ambing dalam keburukan, kemaksiatan, kesesatan tanpa disadari oleh pelaku. Ya. Ada orang ketagihan mencopet. Ada orang ketagihan berzina, ada orang ketagihan ini, ketagihan itu, dan dia tidak sadar bahwasanya ketertagihan itu adalah azab yang menambah tabungan dosanya sampai dosa-dosa terus sampai hancur dirinya. Nah, itulah karakter orang Yahudi, ya, merasa dirinya hebat dan seterusnya sampai Allah menghancurkan mereka. Dan karakter sebagian juga orang-orang Muslim juga sebenarnya. Banyak orang Muslim yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, berikan ini, berikan itu, berikan ini, berikan itu. Tetapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibalas dengan rasa syukur. Ima beramal soleh, ima syukur nikmat, mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya. Justru dibuat untuk menambah keburukan. Nah, yang seperti ini memiripkan diri dengan karakter Yahudi yang sok selamat dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Yahudi merasa bahwasanya mereka tidak akan tersentuh. Orang-orang Yahudi merasa bahwasanya ini enggak kedengeran kayaknya. Orang-orang Yahudi merasa bahwasanya mereka tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari tertentu saja. Maka artinya sangat sedikit yang dapat dihitung oleh jari. Ya. Mereka menyatukan, nah, di sini dosa-dosa mereka itu ada dua jenis, yaitu dosa-dosa kufur, dosa-dosa berbuat taghut, dosa-dosa berbuat syirik, dosa-dosa bermaksiat, dan dosa kedua adalah dosa rasa aman dari azab. Ya, seperti perkataan para salaf dari sahabat bahwasanya termasuk min akbaril kabair adalah al-amnu min makrillah, termasuk dari sebesar-besar dosa besar adalah merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab Allah, itu termasuk dari dosa besar. Makanya orang yang bermaksiat kemudian dengan kemaksiatan itu dia tidak ada rasa takut kepada Allah, nah itu dosa besar, merasa aman dari azab Allah. Nah, orang yang terus-terusan, apalagi orang yang mengucapkan kalimat-kalimat menantang Allah seperti ini, lanta masana naru illa ayyama ma'dudah, itu merasa aman, maka dosanya itu lebih besar lagi karena merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan hal seperti ini, yaitu dosa merasa aman dari azab Allah, itu berlaku bagi orang kafir dan orang muslim. Orang muslim yang bermaksiat dan merasa aman dari azab Allah itu dapat dosa besar. Itu apa dosa apa? Dosa merasa aman dari azab Allah. Dan dosa merasa aman dari azab Allah itu disebabkan memang perasaan. Perasaan aman, safe. Enggak bakal nyantai aja, enggak bakal diazab kok. Nah, itu banyak sekarang terjadi. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang bergulir dan berlimpah itu menyebabkan kita lupa sehingga kita merasa diri kita tuh aman. Dan merasa kenikmatan ini semuanya memang fadilah, bukan ujian. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mengecap kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian semua dengan keburukan kita diuji, dan dengan khair kebaikan juga kita diuji, fitnah sebagai ujian. Jadi semuanya itu ujian. Nah, ketika orang mendapatkan kenikmatan kemudian dia tidak merasa bahwasanya dirinya sedang diuji, nah ini merasa aman dari azab Allah, maka ini bisa menjadi dosa yang besar. Namun ketika semua itu hanyalah sebatas dugaan saja, Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dalam firman-Nya, "Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada orang-orang Yahudi yang kufar tersebut, attakhadtum indallahi ahdah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah?" Ya, ini dengan beriman kepadanya, kepada rasul-rasulnya dan dengan mentaati keduanya, maka janji itu yang membawa keselamatan pelakunya yang tidak akan berubah dan tidak berganti. Maksudnya, bilang coba ke orang-orang Yahudi itu, wahai Rasulullah, apa mereka sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan atau belum? Sehingga mereka kok bisa memastikan bahwasanya kelak mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja? Kok bisa? Apa mereka sudah beriman, bertakwa, kemudian beribadah banyak? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui, wahai orang-orang Yahudi? Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kebenaran dugaan mereka itu tergantung dari salah satu dari dua perkara tersebut yang tidak ada ketiganya. Jadi maksudnya, kalian ini orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya kalian tidak akan masuk neraka kecuali sebentar. Ya kan? Nah, sekarang apakah memang kalian tuh are you sure gitu kan? Apakah kalian tuh yakin? Apakah kalian yakin karena kalian telah beramal soleh, beriman benar-benar, enggak dosa, enggak apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala pastikan kepada kalian bahwasanya kalian tidak akan masuk neraka kecuali sebentar, atau kalian cuma mengklaim saja? Ya, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian berbicara tentang Allah, yaitu tentang hari akhir, sesuai dengan apa yang tidak kalian ketahui? Apakah kalian sok tahu? Dan yang benar sebenarnya adalah mereka itu mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui tentang perkara gaib kelak. Nah, di sini di antara karakter Yahudi yang kita pelajari dari ayat 80 ini, pertama sombong, kedua sok tahu. Ya benar, karakter Nasrani itu yang paling penting tuh sok tahu mereka, karena mereka enggak punya ilmu tapi beramal. Yahudi juga sok tahu. Sok tahu kenapa? Bukan sok tahu karena mereka bodoh, tapi sok tahu karena mereka sombong. Jadi ada orang sok tahu karena bodoh, tapi ada juga orang sok tahu karena sombong. Tapi biasanya orang sok tahu karena bodoh. Nah, sok tahu karena sombong itu tahu bahwasanya ini yang benar, tapi dia melebih-lebihkan ilmunya sendiri, kemudian berbicara di luar pengetahuan dia karena sombongnya. Nah, itu karakter orang Yahudi. Ya, jika mereka telah menerima janji dari Allah hingga dugaan mereka adalah benar, atau mungkin mereka hanya berkata bohong belaka hingga dugaan mereka itu hanyalah dusta, dan hal itu menjadi lebih kuat dalam penghinaan dan siksaan bagi mereka. Padahal telah diketahui dari sifat mereka bahwasanya mereka belum menerima janji dari Allah. Maksudnya mereka belum mendapatkan janji, oh kalian bakal masuk surga nanti. Belum. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka itu saling berseteru kan. Kita tahu orang Yahudi, waqalatil yahudu, ada orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Orang Nasrani berkata orang Yahudi enggak ada apa-apanya. Tapi yang benar adalah orang Islam lah yang benar, gitu kan. Nah, orang-orang Yahudi, mereka di antara sifat mereka meninggikan diri mereka sendiri kan. Dan mereka merasa bahwasanya mereka adalah orang-orang pilihan. Makanya di antara mereka berkata, "Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u." Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Itu sangkaan mereka. Mereka yang mengatakan seperti itu. Padahal dalam konteks lain mereka berkata yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terikat, enggak ini. Terbelenggu. Di satu sisi mereka merasa mereka adalah orang-orang pilihan, anak-anak Allah, kekasih Allah, tapi di sisi lain mereka menghina Allah Subhanahu wa taala, mengatakan tangan Allah terbelenggu. Kemudian mengatakan juga di sini penghinaan, enggak bakal disiksa kok kita kecuali sedikit. Itu penghinaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari karakter mereka terlihat jelas bahwasanya mereka bukanlah orang yang mendapatkan janji surga dari Allah. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, mereka enggak dapat. Nah, di sini juga kita bisa mendapat ibrah. Seseorang itu bisa dinilai dari tingkah laku zahirnya. Ya kan? Kalau tingkah laku zahirnya itu jelek dan menghina agama atau menghina orang-orang saleh, kita anggap dia adalah orang-orang fasik. Dan itu bukan berarti kita merasa di atas mereka, bukan begitu. Karena kita melihat zahirnya seperti itu, ya udah kita hakimi dan hukumi secara zahir. Kita melihat orang menjaga lidahnya, kemudian baik, akhlak, berakhlak, sopan, ya udah kita lihat dia secara zahir. Nah, jadi hukum zahir itu adalah yang kita ambil. Nah, kita lihat orang-orang Yahudi dari zahir teks-teks orang-orang Yahudi yang kafir, mereka bertingkah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, buruk. Berarti kita mengatakan Yahudi itu buruk, dan itu sudah jelas dalam nas Al-Qur'an. Sehingga jika misalnya kita menghadapi seseorang, kita, orang itu bilang kamu itu merasa paling benar, ya, merasa kamu itu paling bagus dari Yahudi dan semacamnya, padahal bisa jadi orang-orang Yahudi itu lebih baik daripada kalian. Enggak, kita bilang apa yang Allah sabda, apa yang Allah firmankan itu lebih benar daripada apa yang kamu katakan. Yang Allah firmankan itu jelas orang-orang Yahudi karakternya seperti ini, dan terbukti Yahudi zaman sekarang luar biasa mereka. Apa yang terjadi di masa lalu dari bangsa Yahudi, dari sifat-sifat buruk mereka, itu pun sekarang masih terpatri di sikap-sikap mereka. Jadi di sini kita lihat mereka kenyataannya mereka tidak memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman. Mereka tidak beriman, mereka kufur, mereka menghina nabi, bahkan di antara mereka ada yang membunuh para nabi. Itu udah masyhur dalam sejarah yang udah dituturkan dalam Al-Qur'an. Ya, di antara mereka ada yang sampai membunuh nabi, bahkan di antara mereka ada yang mengejar Nabi Isa berhendak untuk membunuhnya, dan para nabi juga ada yang dibunuh, dicaci, dihina. Ya, bahkan bukan nabi saja, Allah pun dihina oleh mereka. Maka apakah yang seperti ini orang-orang yang mendapatkan janji oleh Allah? Nggak mungkin. Mereka di antara sikap mereka atau label mereka bahwasanya negeri yang mereka jajah sekarang adalah the promised land, ya kan? Apa, tanah yang dijanjikan. Nah, itulah mereka merasa bahwasanya mereka itu orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, dan tanah mereka, tempat tinggal mereka itu adalah yang dijanjikan oleh Allah. Itu udah jelas sampai sekarang masih kelihatan. Mereka merasa mereka adalah orang-orang yang selamat, dijanjikan kekasih Allah, padahal sejatinya dari karakter mereka sudah jelas terlihat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Hingga perkara mereka itu sampai kepada tindakan membunuh, ya, sekelompok dari para nabi di antara mereka. Kita tahu bahwasanya dimulai dari Nabi Musa alaihi salam itu berdakwah kepada Bani Israel, kemudian bawahnya terus banyak para nabi yang kita mungkin tidak mengetahui siapa-siapa mereka, tidak dikatakan di Al-Qur'an siapa, tapi ada para nabi. Dan kemudian endingnya itu di Nabi Isa alaihi salam. Jadi sebenarnya bedanya Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, dengan para nabi sebelumnya adalah, para nabi sebelumnya itu agama yang mereka bawa, agama Islam, benar, tetapi lingkupnya itu untuk kaum dan suku dan tempat. Adapun ketika Nabi Muhammad datang, risalah Muhammadiyah itu universal untuk semua suku, semua ras. Itu bedanya. Nah, Nabi Isa alaihi salam itu nabi terakhir untuk kaum Yahudi secara khusus, untuk Bani Israel maksudnya, secara khusus. Nah, dari rentang Nabi Musa sampai Nabi Isa itu terjadi sejarah orang-orang Yahudi membunuh beberapa dari nabi mereka sendiri. Dan mereka tahu bahwasanya ini nabi Allah. Mereka tahu ini utusan Allah, tapi mereka durhaka dengan nabi mereka, membunuh nabi-nabi mereka. Ya, bahkan Nabi Isa pun hampir terkena makar mereka. Nah, kemudian datanglah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa itu kan mengatakan bahwasanya akan datang setelahku nabi, ya, min ba'di ismuhu Ahmad, setelahnya namanya Ahmad. Dan itu di Taurat, di Injil sudah ada. Dan mereka tahu itu. Tetapi ketika falamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad yang datang kepada mereka bukan dari golongan mereka. Jadi dalam rentang Nabi Isa meninggal sampai zaman jahiliyah, sampai zaman Nabi Muhammad hidup, itu mereka menunggu-nunggu. Mana nih nabi terakhir tuh, mereka berharap nabi terakhir berada dalam suku mereka sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Ya. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab, ya, Quraisy. Maka mereka pun dendam, mereka pun enggak suka, enggak terima, saking fanatiknya mereka terhadap golongan mereka. Oh, itu berarti orang-orang Yahudi banyak sekali karakter buruk mereka. Di antaranya tadi sombong, kemudian kufur, kemudian berbuat syirik, kemudian sok tahu, dan hal-hal lain, dan fanatik terhadap ras mereka. Itu udah jelas. Sekarang kita lihat orang-orang Yahudi sangat fanatik terhadap ras mereka, sangat-sangat fanatik. Jadi apa yang ada di Al-Quran dari karakter Yahudi dalam surat Al-Baqarah itu benar-benar tercermin sekarang. Dan betapa banyak kaum muslimin yang bertasyabuh atau menyerupai dengan tingkah mereka sekarang, zaman ini terutama. Ya. Oleh karena itu surat Al-Baqarah disebut surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena di dalamnya ada kisah sapi, ya kan, Al-Baqarah. Yang mana kisah itu berkaitan dengan Nabi Musa dan juga Bani Israel, kaum Yahudi. Dan kisah itu mencerminkan sekali bagaimana karakter Yahudi yang sudah diperintahkan, mereka masih nanya, diperintahkan, mereka masih nanya. Yang ujung-ujungnya mereka ya kesulitan sendiri dengan apa yang mereka permasalahkan. Jadi Al-Baqarah itu sangat kental dengan ta'ibrah tentang Yahudi. Setelah Al-Baqarah ada Ali Imran. Nah, Ali Imran sebaliknya berkaitan kental sekali dengan Nasrani. Makanya dalam Ali Imran itu banyak sekali kisah-kisah tentang Zakaria, kemudian Isa, ya, Jesus itu. Jadi kalau misalnya kita mau mengetahui mapping tentang Kristen, surat Ali Imran dan surat Maryam. Kalau misalnya kita mau mengetahui mapping bagaimana karakteristik orang Yahudi, Al-Baqarah. Ya. Jadi itu Al-Baqarah, Ali Imran setelahnya. Kemudian baru setelahnya ayat-ayat yang banyak berbicara tentang hukum, surat An-Nisa dan Al-Maidah, gitu kan. Dan karena penolakan mereka untuk taat kepada Allah dan pembatalan mereka terhadap perjanjian-perjanjian, maka jelas dan pastilah dengan semua itu kebohongan dan dusta mereka yang berkata apa yang tidak mereka ketahui dan berkata terhadap hal itu tanpa ilmu, termasuk hal yang diharamkan paling besar dan keburukan yang paling keji. Jadi seseorang berbicara agama tanpa ilmu itu termasuk hal yang paling diharamkan dalam Islam dan keburukan yang paling keji. Kalau kita misalnya ada seorang dokter, ahli bedah atau dokter lah, dia sebenarnya bukan dokter tapi belum tahu banyak tentang kedokteran dan bagaimana menyembuhkan dan tentang obat dan tentang resep, tapi dia berfatwa orang yang sakit ini resepnya sekian-sekian, maka apa yang terjadi kelak? Tambah buruk jadinya. Nah, begitu juga dengan dokter kolbu, dokter agama yang berfatwa tidak dengan ilmu. Tapi bukan berarti seorang alim atau ustaz atau kiai atau ulama bukan berarti tidak pernah salah. Pasti pernah salah karena manusia. Sebagaimana dokter yang seahli manapun pasti pernah salah dalam menangani pasien. Begitu juga dengan alim. Nah, kesalahan ini bisa dimaafkan jika tidak disengaja atau tidak meremehkan. Karena nggak sengaja kesalahan itu. Ada orang dia berilmu, tetapi dia tidak mengetahui tentang ilmu misalnya tentang haji. Ya, kemudian dia belajar tapi meremehkan soal haji, itu nggak perlu belajar, baik saya bisa. Terus habis itu dia berfatwa, salah fatwanya. Nah, ini namanya meremehkan. Yang ini tetap dapat dosa. Beda kalau misalnya emang orang udah berusaha belajar banyak, dia nggak meremehkan. Tapi ternyata setelah dia berijtihad, banyak membaca, kemudian dia merumuskan hukum dari ayat-ayat dan hadis, ternyata salah. Nah, yang seperti ini tidak meremehkan dan sudah berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Itu beda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum yang bersifat umum untuk setiap orang yang meliputi Bani Israel maupun selain mereka, yaitu suatu hukum yang tidak ada hukum yang sebanding dengannya, yang bukan dongengan bohong belaka mereka dan bukan dugaan-dugaan dengan perkara orang-orang yang celaka dan orang-orang yang selamat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mulai berfirman, "Bala, bukan demikian yang benar." Yaitu Allah Subhanahu wa taala di sini menafikan, membatilkan, menyalahkan anggapan orang-orang Yahudi. Kalian itu salah. Bukan seperti itu kaidahnya. Apa kaidahnya? Ayat ke-81. Maka sabah sayyi'ah, barang siapa yang berbuat dosa. Ini kaidahnya, barang siapa yang berbuat dosa. Nah, di sini katakan dalam tafsir As-Sa'di dengan kata bentuk nakirah umum. Kalau kita lihat maksud nakirah apa? Sayyi'ah ini nakirah, artinya dia enggak ada alif lam. Isim kalau enggak ada alif lam itu namanya nakirah. Yaitu maksudnya umum mutlak. Jadi barang siapa yang berbuat dosa apapun, yang penting dosa, keburukan, dosa. Nah, dalam susunan kalimat syarat, maka sayyi'ah, sayyi'ah ini kan artinya keburukan aslinya. Sayyi'ah artinya keburukan, dan maksud dari keburukan di sini perbuatan yang berefek dosa, ya kan? Nah, itu kan umum, maka dia mencakup kesyirikan, dosa terbesar. Inna syirka la zulmun azim, ya kan? Sesungguhnya kesyirikan kezaliman terbesar. Ataupun yang lainnya, ya. Tapi walaupun maksudnya adalah kesyirikan sebenarnya di sini, tetapi di sini mencakup semua amalan dengan dasar dalil firman Allah, wa ahatat bihi khathiyatu, dan dia telah diliputi oleh dosa-dosa. Maksudnya pelakunya telah diliputi hingga dia tidak memiliki jalan keluar. Seseorang kalau misalnya idza kana al-'abdu yadhnu dzanban, jika seseorang hamba berdosa dengan suatu dosa, fakanat fi qalbihi nuktatun sauda, maka di kalbunya ada satu noktah hitam, dosa. Nah, kalau misalnya dia bertaubat maka bersih. Tapi kalau misalnya dia meneruskan, bertambah lagi titiknya, bertambah lagi sampai seterusnya, sampai menggelapkan kalbunya dan menghitamkan seluruh kalbunya, jantungnya, maka itulah yang disebut dalam surat Al-Mutaffifin, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka sekali-kali tidak, maka tentu itu adalah ron, namanya ron. Ron itu adalah titik-titik yang udah menggumpal, udah hancur, udah benar-benar menutupi, mengcoveri seluruh permukaan kalbunya. Dengan sebab apa? Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka perbuat. Jadi jangan kira bahwasanya perbuatan biasa kita dari mata, telinga, hidung dan mulut, lidah terutama, dan tangan, kaki, semua itu tidak berpengaruh terhadap ini. Itu berpengaruh. Satu dosa, satu titik. Makanya kadang-kadang kita pagi kita tuh cerah. Kemudian hari kita setelah itu alhamdulillah berkah. Karena apa? Paginya enggak dimulai dengan dosa. Tapi kadang-kadang suatu pagi kita tuh jam 10 merasa kok kayaknya enggak srek ini hari. Kok enggak enak begini. Itu bisa jadi karena paginya telah berbuat dosa, entah apapun itu. Makanya disyaratkan kan istighfar. Maka Rasulullah istighfar dalam sehari 70 kali atau lebih, 100 kali atau lebih. Nah, istighfar. Nah, jadi berpengaruh, bahwa dosa itu berpengaruh kelak. Makanya salaf pernah berkata, aku melihat dosa-dosaku tercermin di bagaimana ekspresi wajah istriku, anak-anakku, lingkungan gitu kan. Kok kayaknya gak enak gitu mereka. Kayaknya mengecewakan. Itu mungkin karena dosa kita. Ya. Ya, makanya dikatakan bala man kasaba sayi'atan wa ahatat. Ahatat itu artinya benar-benar meliputi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu nama al-muhit, artinya meliputi. Baik, meliputi rahmatnya dengan rahmatnya dan sebagainya. Dan dia telah diliputi oleh dosanya, maksudnya pelakunya itu telah di covery, diliputi dengan dosa hingga dia tidak memiliki jalan keluar. Karena saking apa? Saking seringnya dia berbuat dosa, konsistennya dan tabahnya dia berbuat dosa terus menerus, sampai gak punya jalan keluar. Hal ini tidaklah lain kecuali kesyirikan saja. Nah, ini tapi walaupun yang masuk kesyirikan, tapi tetap bahaya dosa-dosa lain. Karena kata para ulama, al-ma'siyatu baridul kufur. Ma'siyat itu adalah posnya kekufuran. Jadi kalau misalnya semakin maksiat menumpuk, itu semakin dekat kepada kekufuran. Kalau sudah sampai kufur, itu yang dimaksud di sini. Wa ahatat bihi khati'atuh. Dia telah diliputi oleh dosanya, dosa kekufuran. Karena orang yang sudah kufur, dia mati. Ini kufur besar, maksudnya keluar dari Islam. Dia mati enggak bakal diampuni. Dia berbuat syirik, dia mati belum bertaubat, enggak bakal diampuni. Nah, karena barang siapa yang memiliki keimanan, maka dia tidak akan diliputi oleh kesalahannya. Maksudnya, seseorang yang masih mempunyai keimanan, dia akan senantiasa istighfar dan bermuhasabah, sehingga dia tidak diliputi dan tidak tenggelam oleh kesalahannya atau dosa-dosanya sendiri. Jadi beda orang yang memang tidak memiliki keimanan dengan orang yang masih memiliki keimanan. Orang yang tidak memiliki keimanan itu akan semakin jauh dia, semakin jauh, dan seperti orang Yahudi, semakin merasa benar, padahal dia beramal pun tidak, mencari ilmu pun tidak, dan lain-lainnya. Nah, adapun orang yang masih ada imannya walaupun dia bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kebaikan pada dirinya, masih menumbuhkan bibit-bibit taubat dan takwa, kan? Bibit-bibit istighfar masih ada. Nah, sekarang beda sama orang yang misalnya enggak salat, bahkan enggak pernah salat, ya itu udah kufur dah, ya kan? Udah kufur walaupun misalnya dia cuman salat Jumat saja. Ini bisa jadi dia tetap kufur. Kenapa? Dia tidak menggubris semua sholat fardu kecuali sholat Jumat, ya mana sholat Jumat itu pun itu cuma mungkin orang itu nggak ada orang yang nggak pernah sholat kemudian sholat Jumat khusyuk, itu nggak ada, nggak mungkin itu, kecuali kekhusyuan itu kekhusyuan palsu karena banyaknya orang, ya kan? Jadi setiap hari nggak pernah sholat kecuali sholat Jumat doang, itu pasti ada sesuatu. Kalau dia kelihatan khusyuk, pasti nggak benar kekhusyuknya. Itu khusyuk luarnya aja. Kenapa? Karena banyak orang, ya kan? Nah, tapi beda kalau misalnya orang udah terbiasa sholat, apalagi sholat berjamaah, kemudian dia hadir sholat Jumat, tentu keimanannya akan mendorong dia untuk masuk ke masjid, nggak di luar. Kalau sekarang kan banyak orang sholat Jumat di luarnya aja. Nah, itu cerminan kebiasaan mereka nggak sholat. Itu terlihat bedanya. Ya kalau misalnya itu masih mending. Ya mungkin masih mending cari aman, cari senderan atau semacam itu masih mending lah. Ya tapi kalau misalnya yang di luar dan sengaja, bukan di luar karena emang kepenuhan gitu kan, tapi sengaja memperlambat kemudian cari yang bagian luar, apalagi sambil ngopi ngerokokan, itu kan ada seperti itu sekarang. Ya kan? Mulai banyak sekarang ini. Apalagi kalau masjid itu ada tempat parkirannya, duduk di parkiran sambil ngopi, mendengarkan tausiah dari ini, nggak ada manfaatnya. Itu cerminan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya nggak sholat biasanya. Makanya nggak bermanfaat sholat Jumat mereka, karena apa? Itu bisa jadi kekufuran yang terjadi pada diri mereka tanpa sadar. Nah, itu yang disebut sebagai aman dari makar Allah. Mereka punya kenikmatan motor, kenikmatan mobil dan sebagainya, tapi mereka lupa sholat, nggak mau sholat dan sebagainya. Kalaupun sholat itu pas rame-rame doang. Makanya banyak orang yang nggak pernah sholat, tiba-tiba dia sholat Jumat atau tiba-tiba dia sholat Id. Kemudian dicandain, anda pernah dengar di sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha gitu kan? Wih, lu sholat loh? Iya loh, setahun sekali masa nggak sholat loh? Mumpung gitu kan, setahun sekali masa saking kita kan Muslim gitu kan maksudnya? Kita Muslim masa setahun sekali doang nggak pernah sholat? Ya justru ini menunjukkan orang, misalnya ada orang ya, ada orang. Misalnya dia masih meyakini sholat itu wajib, tapi dia bolong-bolong sholatnya. Ini wallahu alam dalam mazhab Syafi'i masih dianggap muslim. Tetapi kalau misalnya orang sholat, terus sholat, tapi dia tidak meyakini sholat fardu itu wajib, ini kafir. Walaupun dia sholat, walaupun dia sholat berjamaah bukan, tapi dia tidak meyakini enggak wajib sholat itu kafir. Bahkan walaupun kata ulama, walaupun dia cuma bercanda ngomong kayak gitu, apaan sih sholat emang wajib sholat gitu, walaupun bercanda loh. Karena apa? Bercanda di sini masuk ke dalam menghina agama, karena sholat itu kan pondasi. Seperti misalnya kita bilang syahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, emang wajib? Nggak harus kali kita ngomong kayak gitu, atau meremehkan atau menghina syahadat atau sholat, atau gerak-gerakan sholat itu dihina-hina. Itu walaupun dia sholat lima waktu, walaupun jadi imam masjid atau apapun itu, ketika dia menghina syariat Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan, maka jelas dia itu udah kufur, keluar dari Islam, dan wajib atasnya untuk bersyahadat. Kalau enggak bersyahadat dalam hukum Islam, maka hakim dan pemerintah setempat itu wajib untuk membunuh dia karena dia termasuk orang murtad. Dan setelah dia dibunuh, dia enggak dikubur di kuburan kaum muslimin, enggak boleh. Dan gak boleh isolasi. Kenapa? Karena dihukum sebagai orang murtad, kafir. Itu konsekuensi parah itu. Ya. Tapi gak boleh kita orang langsung bilang gitu, bercanda, kemudian kita bunuh. Jangan. Jangan langsung. Nah, harus diminta pertaubatannya dulu. Harus diminta pertaubatan dulu. Ya. Fa'ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka. Yaitu orang-orang yang sudah diliputi oleh kesyirikan. Mereka kekal di dalamnya. Ini jangan sampai salah. Jangan sampai ayat ini dijadikan senjata oleh orang-orang khawarij, yang mana kata mereka orang yang berdosa besar itu langsung keluar dari Islam, kafir. Dosa besar diantaranya mencuri kan, dosa besar diantaranya zina. Kata mereka langsung kafir. Tapi yang benar bahwasanya yang kafir itu ada syarat-syaratnya, nggak bisa langsung kita kafirkan. Orang berzina nggak boleh langsung dikatakan kafir. Ya, baik. Insyaallah yang ayat 81-82 bisa kita baca masing-masing. Insyaallah besok apa kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis saja sekalian ya, karena Kamis sekalian banget. Senin, Selasa, Rabu, Kamis tiap ada maghrib insyaallah taala kita melanjutkan tafsir Al-Sa'di terus insyaallah dengan jam yang sama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Minum. Jangan minum saja, minum-minum baik. Oh iya benar. Kalau minum-minum, halah, baru aja dah kita bilang bicara tentang dosa langsung praktek. Minum-minum.